Yo, SCW Star. Yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku berjujujujuang, berjaga juga bujang, yang sedang mabuk kebayang. Dan aku berjujuang, idaman wanita lajang. Biarkan saja orang berkata apa, tak peduli apa yang mereka bilang. Gak masalah, gue masih bujang. Yang penting hati gue senang. Aku adalah pejuang yang membuat semua wanita tergila-gila. Inilah gue yang suka apa adanya, pede abis gue mah gitu orangnya. Semua orang banyak yang kagak percaya kalau gue sebenarnya masih perjaga. Banyak orang bilang gue ketinggalan zaman, sampai sekarang masih bujang gak punya pacar. Gue cuma pengen dapetin perawan, gak mau asal cari cewek sembarangan. Sudah lama ku pendam hasrat ingin bercinta, namun ku tak bisa mengungkapkannya. Dari beribu wanita, hanya satu yang ku cinta, yang menerima ku apa adanya. Aku berjujujujuang, berjaga juga bujang, yang sedang mabuk kebayang. Perawan pasti inginkan yang berjaga, gak mau lelaki yang suka mengobrol cinta. Pilihlah gue yang saat ini masih bujang, janganlah jadi perusak rumah tangga orang. Pejuang cinta sejati tak akan menyerah, mencari belahan jiwa tanpa kenal lelah. SCW Star tetap sabar, walau sampai sekarang gue gak punya pacar. Aku bukanlah seorang bujang curahan hatiku, agar kalian bisa mengenal aku. Tak perlu cari tahu di belakangku, nanti kalian salah menilai diriku. Hanya menginginkan punya pacar satu, yang ku jadikan pendamping seumur hidupku. Siapa yang nanti jadi pemilik hatiku, ku pastikan perjagaku hanya untukmu.